Semoga semua yang hadir di sini dicatat sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendapatkan limpah rahmat dan barakah dalam kehidupan dan perjuangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Berada di masjid ini bagi saya sebagai pribadi dengan suasana yang seperti ini, seperti ada sebuah apa yang saya sebut dengan getaran, getaran yang hebat sekali di jiwa saya. Dan insya Allah sesuatu yang besar yang pernah ada di tempat ini, mudah-mudahan akan bangkit lagi dan akan memberikan dampak besar bagi bangsa Indonesia dan dunia insya Allah. Sebelum saya nanti curhat dengan apa yang saya rasakan tadi, jadi bukan tablik akbar, ini berarti curhat gitu ya, saya ingin sampaikan dulu salam hormat dan pemuliaan dari saya kepada Ketua PDM sekaligus Ketua Takmir Masjid Gede atau Masjid Besar di Kota Gede ini, Masjid Mataram. Dan saya kira di sini selain Ketua PDM ada juga Pak Erwin yang tadi menyampaikan yang masih muda, pakai topik kokam juga. Berapa umurnya Pak? 63. Tadi juga senior kokam yang pertama kali saya salami juga 63 juga. Ya. Yang paling akhir 59. Adalah saksi-saksi sejarah yang akan menularkan semangatnya di saat kokam lahir melawan PKI, melawan komunisme, dan insya Allah setelah ini akan banyak pemuda-pemuda Indonesia mendaftar jadi anggota kokam. Takbir. Ya jangan kalah dong, yang 63 aja masih semangat. Rasulullah wafat umur berapa? Beliau yang ingin dedikasikan hidupnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada, ya walaupun tidak hadir, penghormatan saya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono yang juga sebagai gubernur DIY, yang di mata saya sebagai pribadi saya masih melihat karismanya dan kekuatan kepemimpinannya dan pengaruh besarnya kepada Republik Indonesia. Walaupun tidak hadir, saya juga sangat menghormati dan membanggakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir beserta seluruh jajarannya yang sampai hari ini ormas besar yang satu ini tidak tergadaikan untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat, dan sampai hari ini pengurus pusat dan seluruh jajarannya masih menjadi benteng kuat bangsa Indonesia. Saya tidak mengada-ngada dengan yang saya ucapkan setelah saya keliling Indonesia dan melihat di depan mata tentang hiruk-pikuk politik di Indonesia dan juga tentang bagaimana kondisi keumatan pada hari ini. Kepada para ulama, para tuan guru, para kiai, para asatidz dan tokoh-tokoh masyarakat, dan juga seluruh aparat baik TNI dan Polri yang saya banggakan, yang masih setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang masih sabar menghadapi dinamika yang sedang berkembang di internal umat Islam, dan mudah-mudahan TNI dan Polri di bawah kepemimpinan Panglima TNI yang baru seperti yang kita lihat kemarin naik pesawat Sukhoi bersama-sama, mudah-mudahan betul-betul disatukan gerak dan langkahnya untuk Indonesia. Amin. Saya mulai dari tempat ini. Di akhir abad ke-15, tapi sejarawan ada yang mengatakan di abad ke-16, Kerajaan Islam Mataram berdiri. Dan ini adalah dalam silsilah kerajaan Islam di Indonesia berdiri yang kelima, khususnya di Tanah Jawa. Sebelumnya sama-sama kita ketahui dari Samudra Pasai dan juga kita kenal di Sumatera Barat ada Kesultanan Pagaruyung, kemudian di Riau ada Kesultanan atau Kerajaan Siak. Tetapi setelah Jawa terwarnai dengan Islam dan khususnya Mataram, pengaruh bukan cuma sosial budaya di seluruh Indonesia nantinya sampai kepada masalah-masalah politik. Kita ketahui bahwa kerajaan Islam pertama di Jawa dimulai dari Demak, lalu kemudian Banten, setelah itu Kesultanan Cirebon, lalu kemudian Pajang, dan yang kelima adalah Mataram. Namun yang menariknya, yang menyatukan Kesultanan Islam atau Kerajaan Islam di Jawa adalah Kerajaan Mataram Islam ini. Dan sama-sama kita ketahui, Kota Gede, tempat di mana lahirnya Kerajaan Islam ini, adalah cikal bakalnya Yogyakarta. Betul ya? Dan ibu kota pertama Indonesia adalah Yogyakarta. Dan Indonesia ada karena ada Yogyakarta. Dan hari ini kelihatannya getaran-getaran kekuatan itu dari masjid ini mudah-mudahan akan terlahir kembali, dan dari sini Indonesia akan terwarnai kembali. Tetapi saya yang juga bergaul dengan gerakan Islam dunia melihat, saya ambil yang paling akhir saja, pasca aksi bela Palestina di Monas kemarin, bukan cuma Ismail Hani yang dari Gaza dan ketua Murabitat perempuan dari Baitul Maqdis mengucapkan selamat kepada Indonesia, bahkan inisiator konferensi tingkat tinggi OKI di Istanbul Erdogan pun bangkit kembali semangatnya dan mengatakan Jakarta bersama Palestina, dan Jakarta akan ada atau belum ada tapi ke Jakarta insya Allah. Dan kalau itu terus mengalir dari Ismail Haniyeh, dia mengatakan kami bersandar kepada kalian wahai bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Palestina setelah bersandarnya kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena anda adalah bangsa yang mayoritas muslim terbesar di dunia, dan saya yakin itu semua akibat karya besar kerajaan Islam Mataram ini. Ini sebuah silsilah gerakan Islam yang ada di Indonesia, dan perjalanan saya sebagai pribadi masuk ke masjid ini dan berada di mimbar ini selain mendoakan beliau Raja Mataram pertama, Raja Mataram Kerajaan Islam Mataram yang pertama yang makamnya ada di sini, kami juga ingin memberikan penghormatan yang sebesar-besarnya. Karenanya pertama kali saya masuk, walaupun saya sudah pernah sholat di masjid ini sebelumnya, tetapi getaran hari ini cukup berbeda. Sungguh saya hinakan diri saya, saya tiadakan diri saya, seraya tersyukur sujud di masjid ini, memohon ampun atas dosa-dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta memohonkan ampun kepada pendiri masjid ini berikut semua kelakuan keluarga besarnya yang sudah berjasa bukan cuma kepada Islam di Jawa, tapi kepada kebangkitan peradaban Islam di Indonesia. Dan sebentar lagi kita sebagai penerusnya, sebentar lagi kita sebagai keturunan dan semua yang ada di sini akan meneruskan gerak perjuangan beliau almarhum yang makamnya ada di sini, dan mudah-mudahan arwahnya yang suci itu diperdengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita semua siap berjuang dengan harta, dengan keluarga, dengan darah, dengan nyawa untuk bangkitnya peradaban Islam baru di dunia dan di sini. Itulah ruh yang kami tangkap, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan karamah dan mendapatkan ilhamat, kelebihan-kelebihan karena wahyu dan mujizat adalah milik para nabi dan rasul. Tetapi karamah kewalian, ilhamat, ide-ide dan inspirasi-inspirasi besar dari pemuda-pemuda Kota Gede, pemuda-pemuda Kota Yogyakarta, kalian adalah keturunan darah mulia, kalian adalah keturunan darah pejuang, kalian adalah keturunan orang terhormat. Kalau Ratu Elizabeth berkata, tubuhku memang tubuh perempuan, tetapi di dalam darahku mengalir darah, darah raja, raja kerajaan Inggris. Tetapi untuk orang-orang Kota Gede dan Yogyakarta, Anda boleh mengatakan, kami keturunan darah kerajaan Islam yang akan kami teruskan perjuangan nenek moyang kami, dan darah kami adalah darah perjuangan yang akan kami bawa Islam ke dunia, dari Kota Gede dan Yogyakarta ke seluruh dunia. Siap? Karenanya ini menjadi kesempatan yang sangat istimewa bagi semua yang hadir di sini dan yang menikmati video streaming. Persatuan Indonesia, persaudaraan Islam adalah harga mati. Karena NKRI tidak akan bisa menjadi harga mati kalau tidak dimulai dengan persaudaraan iman dan persatuan Indonesia, harga mati dulu, dan seterusnya insya Allah dari sini akan lahir sebuah peradaban Islam baru. Dan memang tinggal bangsa Melayu, tinggal bangsa Nusantara yang belum mendapatkan pilihan di muka bumi untuk memegang panji Islam, untuk memegang yang terdepan dalam pemerintah kebangkitan peradaban Islam. Dan sepertinya ini sudah waktunya bagi kita mengangkat panji Islam untuk dunia dari Indonesia. Takbir. Sudah siap? Jangan kalah sama yang sepuh-sepuh tadi itu. Karena saya ingin mulai dari Kokam dulu. Kokam, siap bersatu? Siap bersatu? Siap satu komando? Satu syaratnya buat Kokam, jangan sampai melihat satu sama lain dari kacamata politik, Anda akan pecah belah. Pegang dulu tongkat komando. Siapa pimpinan di Kota Gede, siapa pimpinan di Yogyakarta, siapa pimpinan di tingkat pusat, dan siapa sebagai panglima tertingginya, pegang dulu. Jangan terlalu terlibat dengan cara-cara pandang politik. Siap? Siap apa, Kokam? Bersatu dan tidak menggunakan cara pandang politik. Bahaya. Sama dengan Pak Polisi. Kalau masing-masing Pak Polisi melihat pakai cara pandang politik, berantakan ke Indonesia. Begitu juga kalau anggota TNI. Jangan. Dan saran saya, tetaplah satu komando. Yang namanya anggota Kokam itu tidak boleh beristihad sendiri-sendiri, berantakan. Ingat perang Uhud? Ingat perang Uhud? Apa masalahnya? Gara-gara pasukan pemanah di atas gunung pemanah beristihad, betul? Akhirnya turun sendiri dan tidak patuh pada komandan di atas. Siapa komandannya? Bukan yang di atas bukit. Siapa? Abdullah. Ya. Dia yang bertahan sampai akhir. Tinggal bertiga akhirnya ditikam dari belakang. Akibat pasukan pemanah, kalau sekarang barangkali kalau bahasa Arabnya penasot, para sniper, yang kalau kita berada di atas gunung Uhud atau di Jabal Rumah, itu memang sudah terpilih itu. Seorang jenderal Amerika pernah meneliti bagaimana kehebatan pasukan pemanah Muhammad SAW. Memang yang membedakan antara pemanah Romawi dengan pemanah Islam pada masa itu. Kalau tadi di kokam saya diajarin pemanah memanahnya pakai tiga jari, itu ala Romawi. Tapi kalau ala-ala Islam dulu pakai jempol. Dan setelah diteliti, saya pernah lihat di siarannya National Geographic, sampai baju anti pelurunya pasukan Islam itu dibanding teknologi pelurunya tentara Romawi, anti pelurunya, baju anti pelurunya Romawi itu kalah. Dan ini semua adalah ilhamat, semua inspirasi yang Allah berikan kepada mujahid-mujahid tentara-tentara Islam, yang ketika mereka dalam persatuannya, dalam persaudaraannya, maka Allah turunkan para malaikatnya bersama mereka dan Allah akan kuatkan hati mereka. Karena ada yang tidak satu komando, karena ada yang tidak taat pada komando, Rasulullah berfatwa di atas kepada semua tentaranya, khususnya untuk pasukan elit, para pemanah di atas, kepada pasukan snipernya di atas, jangan turun dalam keadaan menang atau kalah sebelum ada komando. Terpengaruh oleh strategi politiknya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Itu juga yang dilakukan oleh musuh Islam terhadap Kokam. Anda akan ditinggalkan gonima-gonima semua. Anda akan terpengaruh. Cuma yang berbahaya kalau komandan yang terpengaruh memang. Khalid bin Walid yang nantinya setelah masuk Islam bergelar sebagai Saifullah, pedangnya Allah, Saiful Islam, pedangnya Islam, tahu kelemahan musuhnya. Sehingga ketika kalah di fase pertama, karena kecanggihan para pemanah-pemanah di Jabal Rumah yang mampu memukul mereka karena ciri khas pasukan Rasulullah SAW, kalau berperang itu yang harus dikuasai yang pertama apa dulu? Air. Yang kedua? Bukit. Itu juga dikuasai. Karena pasukan pemanah sudah berkhianat dan turun, tidak satu komando, akhirnya Khalid bin Walid meninggalkan separuh manima yang menggiurkan orang-orang di atas bukit, kemudian memang kalah, kemudian terpukul mundur, lalu lari ke belakang bukit turun, terus lewat belakang gunung pemanah, dibunuhlah tiga penjaga sumur kalau tidak salah, sehingga mereka kemudian terbunuh penjaga air dan naik dari belakang gunung, kemudian dibunuhlah mereka yang masih konsisten di atas. Dan akhirnya banyaklah muslim-muslim yang korban pada saat itu akibat tidak taat komando. Bahaya gak? Yang bahaya ini bukan cuma pasukan tidak taat komando, yang bahayanya juga adalah kalau sampai komandan yang terpengaruh oleh gonima. Betul gak? Ini buat para komandan, termasuk TNI dan Polri. Kalau sampai perwira-perwira TNI dan Polri sudah masuk angin, ya sudah, bintang tinggal bintang gitu. Pada akhirnya bintangnya tidak ada lagi harganya. Dalam mencabut perang dan pasukan muslim terpukul, ada dua peristiwa besar yang menguatkan pasukan muslim yang di sini tidak bisa dipandang enteng. Ada dua peristiwa besar saat itu. Yang pertama adalah ketika sebagian pasukan-pasukan muslim terpukul, yang dari 1.300 nya kemudian menjadi munafik, kemudian pulang ke rumah akibat pengaruh. Nah, ini lagi provokasi kepada pasukan Uhud, dari 1.000 pasukan 300 kemudian berkhianat. Setelah dipukul mundur, sebagian ada pasukan dari para sahabat yang kembali ke Madinah. Tapi pasukan-pasukan perempuan yang tinggal di dalam rumah dengan doa-doanya. Pasukan-pasukan Aisyah yang duduk di atas sajadah, yang berada di dalam mihrab-mihrab rumahnya berdoa kepada Allah untuk suaminya, untuk adik laki-lakinya, untuk ipar laki-lakinya, untuk anak-anak laki-lakinya, mereka berdoa kepada Allah SWT sambil menyiapkan makanan terbaik buat para rasulullah. Terus berdoa di rumah, tiba-tiba ditutup pintu oleh laki-laki yang kembali kemarinnya tanpa Rasulullah, dikuncikan pintu, jangan kembali tanpa Rasulullah SAW. Begitulah kehebatan perempuan. Dan ada satu lagi peristiwa hebat, hasil didikan seorang perempuan. Ini yang buat ibu-ibu, khususnya buat Aisyah dan semua organisasi yang tergabung di bawahnya. Ada seorang laki-laki yang diriwayatkan dalam Sirah Nabawiyah, ketika Rasulullah betul-betul sedang terancam kondisi fisiknya, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang Rasulullah gambarkan suaranya saja si laki-laki sebagai tameng badan Rasul dengan tameng badan dia. Artinya badan dia menjadi tameng bagi badan Rasulullah SAW. Dan semoga itu yang akan dilakukan oleh Korkam umat Islam di Indonesia, dan semoga Korkam bisa menjadikan badannya sebagai tameng bagi umat Islam. Kalau begitu sikap Korkam, insya Allah berbondong-bondong pemuda Islam Indonesia daftar jadi anggota Korkam. Kalau Korkam siap menjadi apa? Tameng bagi umat Islam. Tamengnya pakai apa? Dengerin ceritanya. Rasulullah SAW berkata, teriakan suaranya Abu Talha, suami daripada Ummu Sulaim atau Umaisah, ibunya Anas bin Malik, seorang perempuan diceraikan oleh suami yang bernama Malik karena telah berpihak kepada Rasulullah SAW. Akhirnya sang janda yang punya anak Malik, Anas bin Malik, yang nantinya Anas bin Malik menjadi maula Rasulullah SAW selama 9 bulan, menjadi orang terdekatnya baginda Rasulullah, adalah didikan seorang perempuan bernama Ummu Sulaim. Kemudian dinikahi oleh seorang pemuda tampan, baik, kaya raya, yang kuat, tapi masih kafir, dan berulang-ulang melamar Ummu Sulaim untuk menjadi suaminya, ditolak karena masih kafir pada saat itu. Dan Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talha, ini statementku yang terakhir, karena kamu sudah berulang-ulang tidak mendengarkan kata-kataku. Jika maharmu untuk menikahiku adalah bersumpah untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada Rasul selain Muhammad, bahwa Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah maharmu kepadamu, dan aku berjanji kalau itu maharmu, setelah ini aku tidak akan pernah minta apa-apapun kepadamu. Padahal harusnya kalau dalam teori harga, kalau demandnya tinggi, harga mestinya naik. Tapi itu teori pelacur. Tapi seorang mujahidah berkata seperti itu, dan banyak berminat untuk menikahinya. Akhirnya berislamlah Abu Talha. Di bawah didikan seorang perempuan inilah kemudian laki-laki yang suaranya saja mengalahkan 100 laki-laki, kata Rasul. Dia berkata, ya Rasulullah, takkan kuizinkan satu pedang pun menyayat kulitmu, dan tak kuizinkan satu panah pun menancap di tubuhmu, ya Rasulullah. Akhirnya bertancap-tancaplah berbelas-belas panah di dada Abu Talha, dan berlomba-lombalah ditusuk belasan pedang di pundak belakangnya Abu Talha. Dan akhirnya Rasulullah terdengar terperosok ke dalam sebuah lubang. Khalid bin Walid salah kira, dikira Rasul sudah wafat. Kemudian mereka semua tertipu, dan Rasulullah SAW kemudian selamat. Siap Korkam menjadi Abu Talha bagi Rasulullah? Siap. Siap siapkan dada untuk umat Islam. Siap. Siap berikan pundak untuk umat Islam. Siap. Siap ditancap dengan 17 kali tusukan pedang di pundak. Siap. Siap ditusuk dengan 17 tusukan panah dan menancap di dada. Siap. Takbir. Allah. Tapi kalau sudah kena penyakit wahan berat itu. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut. Kalau sudah cinta dunia dan takut mati, sehebat apapun senjatanya, secanggih apapun senjatanya, perang zaman sekarang kan ini enak sebetulnya ya. Sudah pakai infrared, jadi bidikannya pasti tepat. Telenya juga jauh, canggih gitu kan, sehingga menembak target kemungkinan pas. Apalagi zaman now ini pakai GPS pula gitu. Ya tau, kemarin ketika rudal-rudal Houthi dari Yaman diarahkan ke rumah Raja Salman, tempat tinggal Raja Salman, kemudian ditembak oleh rudal-rudal Patriot dan kemudian diledakkan di atas. Jadi peperangan sekarang sebetulnya ya sudah cukup canggih. Karenanya kalau masih main panah keburu mati. Makanya semua anggota Kokam harus berlatih menembak target dulu. Lalu kemudian latihan secara resmi, ya gunakan senjata karet atau senjata tajam secara resmi, berlatihlah bersama TNI dan Polri. Siap? Tapi butuh modal besar itu. Dan gizinya harus bagus. Bagaimana komandan, gizinya bagus gak ini anggota kita ini? Hah? Bulut juga bagus kan anunya, nutrisinya. Jadi saran saya kepada PP Muhammadiyah harus ditambah anggarannya 100% minimal buat program. Setuju? Ini bukan sunnah ini. Ini sudah mendekati wajib, ini sudah maksudnya makadah. Sebab ini saatnya Kokam sedang dibutuhkan. Jadi setelah ini harapan saya, Kokam selalu hadir dalam event-event nasional dan sudah siapkan pundak dan dadanya untuk Islam. Berani? Tapi FPI sudah maju di depan. Kokam siap? Siap. Tapi nanti saya tunggu di lapangan. Ya, itulah kisah Abu Talhah yang siapkan dada dan pundaknya. Dan saya kira pemuda-pemuda Kota Gede, pemuda-pemuda Yogyakarta, dan pewaris-pewaris semangat ideologi Kerajaan Islam Mataram, juga semua yang hadir di sini juga pasti siap. Setuju? Apalagi Palestina sekarang memanggil. Berani? Berani sholat di Masjid Al-Aqsa? Punya ongkos gak? Wajah hidup ya, wa'alaikum. Gak bisa loncat. Sebelum jihad nyawa harus jihad harta. Tapi jangan kemudian ketika mau jihad harta cari duit, cari duit, cari duit, lupa jihadnya. Banyak yang seperti itu. Akhirnya hidupnya takut kehilangan duit. Yang tadinya harusnya jangan terserang penyakit wahan dengan senantiasa memelihara rohiyah jihadiyah, mental kemataraman. Dulu Kerajaan Mataram itu setelah mempersatukan, dan dari sini persatuannya, dan saya berharap Indonesia akan dipersatukan lagi dimulai dari sini, minimal kekuatan-kekuatan Islam terkonsolidasi lagi di sini. Kepada Pak Ahid berat sekali ini amalahnya. Tapi mudah-mudahan dari auranya Pak Ahid, dari perjuangannya Pak Ahid, insya Allah kekuatan itu akan bangkit kembali dari sini. Pasukan Mataram sempat loh datang ke Jakarta untuk menyerang VOC. Sehingga ada satu kampung di Jakarta yang menurut sejarawan agak-agak mirip dengan Mataram, namanya Matraman. Iya, dari mana Matraman itu? Antara Salemba dan Manggarai. Kalau perjalanan dari arah Senen itu. Nah itu kampung Anda di sana itu. Mari ibu merebut. Karena kemungkinan besar Jakarta itu sudah dikuasai oleh Sensin. Kalau kayak begini ngomong gini sampai ke pusat nanti omongan saya. Ini zaman sudah tidak bisa lagi dipilah-pilah. Bicara itu di sini rasanya cocok, tapi kalau sudah masuk YouTube di framing makar lagi nanti kenanya. Ah terserahlah. Yang jelas orang Mataram pernah hantam Jakarta, dan orang Mataram pernah punya kampung di Jakarta namanya Matraman, dan itu harus diulang sekali lagi. Hancurkan semua kekuatan-kekuatan asing yang hendak membangkitkan komunisme Indonesia, yang hendak menjajah Indonesia. Mana-mana yang keturunan biologis Mataram dulu, mana? Oke, siapa yang ingin menjadi penerus ideologisnya Mataram? Tapi cuma anak muda ini memang suka gak paham situasi, suka gagal paham. Perangnya itu masih kelas basic. Jadi kalau melihat muka saya ini Pak Ahid, Pak Erwin, anak muda itu, Ustaz siap tunggu komando. Apa? Jihad. Jihad apa? Perang. Lawan siapa? Tidak tahu. Pokoknya bakar dulu. Bakar apa? Gak tahu. Wah ini harus dibuka dulu cakrawalanya ini. Peperangan kita itu sebetulnya perang apa sih sekarang ini? Coba anak muda berpikir dulu nih. Perang apa sekarang ini? Ini perlu diperbaiki dulu semuanya. Musuhnya siapa? Tuh kan, mau perang gak tahu musuhnya. Senjatanya apa? Sudah cukup senjatanya? Wah, berarti perlu di briefing lagi. Baik. Yang sedang kita hadapi sekarang ini kekuatan proksi. Peperangan tidak langsung yang sedang kita hadapi ini adalah sebuah kekuatan kalau dalam bahasa surah Alladhi waswis fi sudurin nas. Siapa itu? Al-Khannas. Qul a'udhu bi rabbin malikin ilahin min syarril alladhi yuwaswis minal jinnati. Perbaiki dulu pemahaman tentang surah An-Nas. Jadi saya mulai dari memetakan musuh berdasarkan ideologi dulu, supaya kita tidak mudah diadu domba. Ini umat ini kalau udah melihat polisi suka salah faham. Betul? Salah faham terus. Kalau Anda keluarga polisi, andai orang tua Anda polisi, pasti Anda akan kecewa juga dengan umat Islam ini. Begitu juga TNI ini. Begini, memang berat. Berat situasinya pada saat ini. Begitu juga sekarang ini, pemecah belahan di antara kita luar biasa. Terutama umat Islam belakangan ini, kalau melihat saudaranya berdasarkan iman dan Islam atau berdasarkan kelompok-kelompoknya, ini bahaya. Penyebab perpecahan kita belakangan ini yang terbesar di tingkat teknis adalah, oh ini Muhammadiyah, ini NU, ini Kokam, ini Banser, ini Salafi, ini Tablighi. Betul gak begitu? Ini penyebab perpecahan di tubuh umat Islam. Karena kita sudah tidak kembali lagi kepada nilai-nilai dasar persaudaraan kita yang sesungguhnya. Apa itu? Innamal mu'minuna ikhwah. Tadi Profesor Muhammad Firzi membahas itu di mimbar. Innama ini adatul hasr. Apa kalau di Indonesia kannya? Terjemahan Indonesianya hanyalah al-mu'minuna, sesama mukmin saja ikhwatun, yang bisa memiliki persaudaraan abadi, persaudaraan suci, kuat sampai ke surga. Kalau itu yang dipegang, persaudaraan keimanannya, ormasnya boleh dituduh macam-macam, ormasnya boleh dibubarkan, tetapi saya yakin umat Islam tidak mungkin dipecah belah persaudaraan Islamnya, dan persaudaraan Islamnya akan dibawa sampai mati dan dipertahankan sampai surga. Ini gara-gara soal ormas kok bisa perang. Dalam era perang proksi saat ini sangat berbahaya. Disinilah yang namanya Al-Khannas yang bersembunyi di balik sesuatu dari kalangan jin nanti wanas, dari kalangan jin dan manusia, yang akan memporak-porandakan persatuan kita. Dan itu hanya akan terjadi kalau kita semua tidak berpegang kepada wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi saya ingin mengembalikan dulu kepada prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar kita bisa bersatu, dan persatuan kita akan mendatangkan kekuatan karena mendatangkan pertolongan Allah, yadullahi mal jamaah. Kalau kita semua ada i'tisamu billah, berpegang teguh kepada Allah, maksudnya dalam tafsir berpegang teguh kepada dinullah, kepada agama Allah, berpegang teguh kepada kitabullah, kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah, dan kita berpegang teguh kepada ahdullah, janjinya Allah subhanahu wa ta'ala, yakin kepada wa'du wa wa'idu, yakin kepada janji dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang kita pegang, insya Allah kita tidak mungkin dipecah belah, karena Allah senantiasa melindungi kita. Tapi harus jami'an, jangan merasa diri yang paling berpegang pada agama Allah, yang lain dibid'ahin terus nanti jadinya. Bahwa ini di depan apa tuh namanya tuh sebelum masuk kita ke sini ke masjid? Apa itu? Gapura. Dari kata-kata apa gapura itu? Gofuro. Ya. Kenapa dinamakan gofuro? Siapa yang masuk didoakan oleh para wali, mudah-mudahan diampuni dosanya. Bid'ah enggak itu kira-kira? Hah? Bukankah Sunan Kalijogo juga menginspirasikan itu, dan memang itu yang cocok pada budaya Jawa Tengah khususnya pada masa itu? Itu masih Hindu atau sudah Islam? Masih Hindu atau Islam? Yang penting kenapa itu masih kita biarkan? Karena kita masih berpegang pada prinsip-prinsip dasar persatuan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal, di mana kerajaan Mataram menjadi jembatan, kalau tidak salah begitu bahasanya, bagi Islam, Kristen dan Hindu serta Buddha. Di sini sebetulnya yang saya katakan tadi, kekuatan-kekuatan akan muncul kembali. Bahwa kemarin ada salah faham di Bali, itu bukan orang Bali yang begitu sesungguhnya, bukan orang Hindu yang sesungguhnya seperti itu. Ada provokator satu orang itu, saya gak mau nyebut namanya, terlalu istimewa disebut di masjid yang mulia ini, biar. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Aim Fatwa husnul khatimah. Karena di akhir hayatnya dia lakukan pesan Islam dan dia lakukan hal yang penting buat Islam, sebab orang itu bisa memporak-porandakan kebinekaan dan ketunggalikaan Indonesia, akhirnya dicopot jadi ketua DPD dari sana. Nah, itu orang Bali yang teriak barusan. Seneng banget dia. Kok orang Islam yang dituduh? Orang Bali itu paham betul. Kerajaan di sana itu waktu peperangan, orang Muslim yang datang menjadi backup di sana. Karena kita sedang di Kerajaan Mataram, gak usah cerita tentang kerajaan yang ada di sana. Tapi saya berbicara tadi tentang bagaimana Kerajaan Mataram menjadi jembatan komunikasi politik sampai kepada jembatan komunikasi ideologi, menjaga persatuan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Padahal di saat itu masih ada juga kekuatan Hindu, kekuatan Nasrani, dan kekuatan Buddha. Mestinya seluruh dunia belajar toleransi sama orang Yogyakarta sepertinya. Dan mereka-mereka yang gelar-gelar profesor di kampus-kampus yang suka menuduh orang Islam itu radikal, sepertinya mesti belajar ke Masjid Kota Gede Mataram ini sebetulnya. Takbir. Betul gak? Kok masih dituduh intoleran? Mungkin karena kekuatan aura dari Masjid Kota Gede Mataram inilah sehingga Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia masih terjaga sampai hari ini, dan orang Islam paling siap, yang paling berperan mengawal negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Setuju? Ustaz, kok dari tadi ngomongnya NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kayak orang sekuler gitu ya? Jangan-jangan Ustaz masuk ke angin nih. Kuliah Pancasila. Seperti kuliah Pancasila di sini. Saudara-saudara, umat Islam yang harus mengambil kosakata itu, karena sekarang ada orang-orang yang diceritakan oleh Muhammad Nasir dulu, setelah PKI kemudian ditumpas, ada salah satu gembong PKI supaya tidak ditangkap oleh pemerintah pada saat itu, pura-pura jadi orang gila dengan pakaian compang-camping dan tubuh yang kotor seperti orang gila di jalan. Kalau berjalan-jalan, dan ini saya baca di bukunya Muhammad Nasir tentang agama dan negara, orang itu kemana-mana nyanyi lagu Indonesia Raya sambil ngafalin Pancasila, supaya dituduh paling Pancasila, supaya dia dicap paling Pancasila. Dan memang kemana-mana selalu bilang, saya Pancasila, saya NKRI, padahal orang saya Bhinneka Tunggal Ika, saya NKRI, saya Pancasila. Lagu Indonesia Raya dijanjikan di mana-mana, bukan pada tempatnya. Padahal ternyata dia orang gila. Pura-pura paling Panca, pura-pura paling NK, pura-pura paling Bhinneka. Jadi umat Islam harus menjadi yang terdepan dalam menafsirkan ideologinya sendiri, ideologi kebangsaannya, bahwa ketuhanan yang Maha Esa harus umat Islam yang menafsirkannya, sebab Islamlah agama yang paling berketuhanan yang Maha Esa. Betul? Yang lain bertuhan kepada yang Maha Esa, tapi belum tentu berketuhanan. Nah lo, apa bedanya? Tanyakan sama iblis. wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna la yaquluna Allah. Tanya sama iblis, tanya sama setan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia pasti bilang Allah. Iblis bertuhan atau tidak? Tapi berketuhanan atau tidak? Jadi apa itu berketuhanan? Iblis bertuhan tapi tidak taat pada titah-titah Tuhannya. Banyak yang mengaku berketuhanan di Indonesia, tapi sebetulnya belum berketuhanan, dia baru bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi belum taat kepada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah. Begini, Muhammadiyah itu kalau kita terjemahkan pakai istilah zaman now, Muhammadiyah itu artinya Muhammad Fans Club gitu kira-kira. Ini terjemahan Muhammadiyah zaman now. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman. Terusin ayatnya. Liman? Itu kan cuma sedikit yang tahu lanjutan. Karena kalau maulid-maulid cuma sampai di situ. Atau gara-gara enggak pernah ikut maulid. Tapi enggak usahlah membedakan. Setuju? Telah ada pada diri dari Rasulullah SAW teladan istimewa berupa kebaikan-kebaikan bagi kalian, tapi pada kalian harus ada dulu tiga hal. Ini semua dalam rangka menjaga persatuan sesama umat Muhammad SAW, dan ini semua dalam rangka mempertahankan ketuhanan Yang Maha Esa. Apa itu? Yang pertama, yajullah. Yang kedua, wal yaumul akhir. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran. Kita semua baru bisa menjadi membernya Muhammad Fans Club atau membernya Muhammadiyun kalau pada diri kita sudah terinstalasi tiga aplikasi. Yang pertama, yarjullah. Hidup kita hanya mengharapkan rahmat Allah saja. Dan itu barangkali yang menyebabkan kenapa para pahlawan pada saat itu belum ada jenderal, belum ada senjata canggih, modalnya hanya berharap kepada Allah, di genggamannya cuma ada bambu runcing, tapi bersamanya puluhan ribu malaikat, sehingga tidak bisa diduga Indonesia saat itu sebetulnya lemah dan tidak punya kekuatan yang hebat, tapi punya negara kesatuan yang begini hebat karena di dalam jiwa mereka ada keikhlasan, kemurnian uluhiyah, dan hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Indonesia begini lebar, begini besar. Anda tahu kenapa kekuatan Islam pada saat itu menjadi hebat? Selain mereka bertauhid, mereka juga punya sistem nilai yang namanya akidah. Tauhid itu di kepala masih, mengesakan Allah dalam penghambaan, tetapi turun ke dada menjadi sebuah akadun aqidatun, menjadi sebuah sistem nilai, menjadi sebuah kekuatan ikatan jiwa yang saat itu semua yang mereka cuma satu, merdeka atau mati. Jadi tanahku adalah bagian dari ideologiku, dan dasar itulah yang dipakai dalam perjuangan membangun Indonesia, sehingga setiap jengkal tanah Indonesia harus saya pertahankan dengan darah dan nyawa saya, karena tanah air udara Indonesia adalah bagian daripada ideologi saya. Itu ketuhanan mahasiswa orang dulu. Kalau ketuhanan yang mahasiswa orang sekarang gimana kira-kira? Masih ada gak yang itu? Masih ada gak kira-kira? Ya setidaknya saya mengingatkan bahwa masih ada penerus ideologis kerajaan Islam Mataram yang telah mempersatukan kerajaan Islam di Jawa dan akhirnya punya pengaruh sosial, budaya, dan politik ke seluruh Indonesia. Dimulai dari sini dan masjid ini menjadi saksi, dan saya yakin arwah para wali, arwah para wali, mudah-mudahan mendoakan kita semua yang ada di sini, dan mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penerus mereka. Tidak mungkin ada kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa ketuhanan yang Maha Esa. LGBT, apapun bahasa Mahkamah Konstitusi yang jelas sudah ambigu, sikap 5 hakim Mahkamah Konstitusi sudah memberikan peluang kepada kaum pelangi yang gak jelas status kaumnya sendiri itu. Ini adalah efek ketika hak asasi manusia, HAM internasional tidak mau diikat dengan nilai-nilai Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas umat Islamlah yang paling terdepan marah pada LGBT, karena umat Islamlah yang paling serius ingin mengamalkan sila kedua itu. Betul? Tanya sama agama lain, apa artinya adil? Tanya sama agama lain, apa artinya adab itu? Karena kosakata ini adalah kosakata Arab. Dan ulama yang mencarikan kosakata ini, al-adilu al-adalah wadu syai fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada baut, ketemu baut lagi cocok gak? Cocok gak? Skrup, ketemu skrup, cocok gak? Ya enggak lah. Adil gak namanya itu? Dia tidak menempatkan sesuatu pada tempat. Sebetulnya begini, saudara-saudara, LGBT ini, kalau sampai ada orang yang ambigu mengambil keputusan, kemungkinan terbesar ada masalah di ketuhanan yang Maha Esanya itu. Ada sekularisme, ada liberalisme di situ. Karena LGBT ini hanya percikan sebuah doktrin, doktrin kebebasan, yang tidak ingin ada otoritas di luar dirinya yang mengikat dirinya. Karena bagi dia, manusia berdasarkan nilai-nilai HAM terlahir bebas untuk menentukan saya mau jenis kelamin apa. Kan gila kan? Saya ini sebetulnya feminin yang terperangkap dalam tubuh maskulin. Gila gak? Ini otak rusak memang. Jadi mendengarkan argumen-argumen mereka di TV, jangan seperti memandang orang sehat. Mereka orang-orang yang harus kita kasihi, kita sayangi, sekaligus kita sembuhkan. Sebab ada kata-kata pepatah dalam bahasa Arab, la'utun nasu bidawahum lada'a rajulun bidima' rijalin. Kalau setiap tuntutan seseorang itu didengar semuanya, maka akan ada di antara seseorang akan mengaku bahwa darah orang itu sebetulnya milik saya. Ya. Inilah doktrin kebebasan yang sangat berbahaya itu. Dan ini mengancam kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini bukan soal kuliah Pancasila. Bahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya di masjid ini, ini bukan fatwa, tapi dengarkan dulu narasinya, adalah bagian daripada tauhid kita insya Allah. Sebab jika memang nasyid itu, jika memang syiar-syiar lagu itu mempersatukan kita untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, dan ini adalah bumi kita bersama yang harus kita jaga, Maka itu bagian daripada ideologi kita, dan insya Allah itu adalah akidah Islam kita. Dari Sabang, nyanyikan sambung menyambung mencari satu, itulah Indonesia. Yang keras, Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ini karena terlalu sering lagu nasyid Arab, yang dengerin gak paham langsung dituduh radikal. Padahal lagu-lagu kebangsaan kita selama itu tidak bertentangan dengan syariah, dan itu merupakan kearifan lokal budaya yang bisa menyatukan kita yang berbeda-beda ini. Maka itu bagian dari dakwah kita juga. Jangan sampai kemudian idiom-idiom nasionalis yang akhirnya dipelintir oleh kelompok-kelompok liberal yang dipisahkan dari kita. Nah, untuk itu, demi terus menjaga persatuan dan persaudaraan kita, mulai dari tingkat ideologi sampai kepada tingkat teknis, selalulah pelihara segala yang bisa mempersatukan kita itu. Sampai tadi masalah lagu itu, kan kelewatan. Ustadz Abdul Somad disuruh cium bendera, coba. Ustadz Abdul Somad disuruh nyanyi lagu Indonesia. Di depan dia, dia itu siapa? Apa hak konstitusi dia menyuruh Ustadz sekelas Abdul Somad nyanyi Indonesia Raya di depan congornya itu? Apa hak konstitusinya gitu kira-kira? Ada hak dia waktu begitu? Lantas Ustadz Abdul Somad dianggap sah jadi orang Indonesia kalau sudah nyanyi lagu Indonesia Raya di depan perlu dipatuh itu. La haula wala quwata. Ini bocor-bocor seperti ini ada masalah ini di negeri ini. Tapi sing waras, itu pesan orang Jawa yang sangat saya resapi. Ya, itu nasihat orang Jawa yang sampai hari ini saya keturunan Bugis sangat bangga dengan itu. Dan itu yang membuat saya bisa bersabar dengan semua situasi. Sing waras. Enggak usah ribut. Ya. Banser itu saudara kandungnya Kokam, setuju? Jangan mau diadu domba aja tidak mau, mau ya domba ya. Jangan mau, karena ada proksi di belakang ini yang sedang memecah belah di antara kita. Nih, jujur nih, apa yang Anda putuskan hari ini akan saya bawa ke Jakarta dan akan saya bawa sampai ke pusat dan saya bawa sampai mati. Anda maunya ke depan Indonesia ini seperti peristiwa dulu, pokok E, ganti rezim dulu, kita bakar Jakarta, kita bakar Bandung, kita bakar Solo, kecuali Jogja kemarin bagus kan, itu nggak kebakaran ya. Bulan Juli ada bakar-bakaran nggak di sini? Hebat orang Jogja itu, takbir buat orang Jogja. Kita bakar sana, bakar sini, pokok E jatuhkan rezim dulu. Setuju? Siapa yang setuju angkat tangan? Atau pakai cara yang kedua bersama saya, karena saya bukan yang pertama. Kita bangun Indonesia yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Kalau ada perbedaan di antara kita, kita selesaikan secara konstitusional dan kita bertarung secara konstitusional. Mau yang begini? Yang itu pakai cara kedua bersama saya, angkat tangan. Ya, yang pertama juga tahu untuk tunjuk tangan lagi. Karena yang tadi cuma sembarangan tunjuk tangan, saya belum tahu yang alternatif yang kedua. Seandainya Ustadz mulai yang kedua, saya akan ikut yang kedua, kan begitu. Saudara-saudara, kalau kita sudah waras seperti itu, dalam melihat peristiwa, akhirnya kita akan menjadi cerdas apa yang kita mesti persiapkan ke depan. Tahu petanya, lihat Timur Tengah. La haula wala quwata illa billah. Kalau Anda mau pakai cara pertama, berarti Anda ingin Indonesia jadi surya. Mau? Enggak. Mau jadi surya? Enggak. Mau Indonesia jadi Irak? Enggak. Mau? Enggak. Itu surya sama Irak, di sana Allahu Akbar, di sini la ilaha illallah. Negara-negara donor masing-masing bikin kelompok jihadnya sendiri, dan ini kemudian tidak tahu siapa komandonya. Dan akhirnya kembali kepada pepatah Indonesia, yang namanya orang berperang itu yang menang jadi yang kalah. Nah, untuk jihad sampai kepada tingkatan jihad ini ada aturan mainnya. Jangan dikit-dikit jihad, dikit-dikit jihad. Pelajari dulu ilmu tentang, sebab beda tipis antara jihad sama marah dalam mengambil keputusan. Nah, karenanya Kokam, para pemuda di Mataram harus terus ruhianya dikuatkan, ruh jihadnya, tapi juga harus cerdas. Coba lihat, ini kamera. Ini kamera ini, ya. Kalau saya gunakan peluru, katakanlah saya Kopassus paling tinggi, satu peluru satu nyawa, betul ya? Kalau pakai kamera ini, satu video berapa kepala? Berapa kepala? Saya tidak tahu, saya jarang posting di Instagram baru belakangan ini gitu. Tadinya saya pikir ngapain sih main medsos-medsos, tapi setelah saya coba masuk untuk kepentingan dakwah, lumayan. Sekali posting misalnya 500.000 orang melihat minimal. Dan ini bisa berulang-ulang. Jadi kamera kalian, medsos kalian ini, kamera itu luar biasa. Tapi sekaligus itu juga membuat kita pecah belah. Nah, sekarang saya pahamkan dulu senjata kita itu. Senjata kita yang bernama gadget. Senjata kita yang bernama medsos itu. Ya, perhatikan baik-baik dulu. Dulu, setelah jin beriman kepada Al-Quran di dalam surat Al-Jin, ya, di ayat 9 saja saya langsung loncat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna kunna naq'udu minha. Terus, maqa'ida lisama. Kami dulu sebelum beriman kepada Quran punya tempat-tempat nongkrong di langit. Ada spot-spot di mana sinyalnya bagus untuk mencuri dengar informasi langit. Digambarkan dalam hadis, kalau ada 100 jin mencuri dengar, 99%-nya itu adalah distorsi. Penyimpangan informasi sampai ke telinga dukun. Jadi informasi langit yang dibawa oleh jin, kalau ada 100 jin menyampaikan informasi, 99%-nya adalah distorsi. Hoax gitu kalau bahasa sekarang. Sampailah ke telinga dukun itu. Seorang ulama dari Mauritania ketika menjelaskan ayat 9 surah Al-Jin mengatakan begini. Kemungkinan besar satelit-satelit yang menyampaikan informasi kita dari satu operator ke seluler lain, kemungkinan besar satelitnya itu di tempat jin-jin nongkrong yang sinyalnya bagus dulu, dan kemungkinan di situ jin bermain mendistorsi informasi. Dulu saya masih ingat pertama-tama saya ada SMS, banyak suami bercerai dengan istrinya gara-gara SMS. Sehingga ngepoplah lagu Bang SMS siapa? Ini Pak. Apalagi kalau tidak pandai menjawab informasi. Ini bisa berantakan ini. Dan ini penyebab kedua kita pecah di lapangan. Karena banyak yang memberikan informasi-informasi negatif, bangun tidur baca Quran atau baca WA. Ini juga penyebabnya. Usai sholat subuh nunggu syuruk sambil baca Quran atau gatal aja usai sholat subuh langsung baca WA. Ini juga penyebabnya. Saya juga bingung kok masih bisa jam 1 itu WK. Kalau dia orang beriman, mestinya menyiapkan saat-saat Tuhannya akan turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Seperti seseorang yang berkata kepada saya, "Ustaz, setiap setengah 3 pagi saya tidak bisa tidur lagi, Ustaz. Saya harus bangun. Saya harus mandi. Saya harus bersuci. Saya harus ambil jubah dan gamis saya itu. Saya harus pakai minyak wangi, Ustaz. Saya harus duduk di sejadah saya. Saya sudah siapkan Quran saya dan tasbih saya. Karena Tuhan saya akan turun dan saya akan sambut dia di sepertiga akhir malam. Yang berkata pada dirinya sendiri, mari aku kembali ke arasku sebelum aku kabulkan doa-doanya orang yang berdoa kepada aku di sepertiga akhir malam." Inilah bedanya orang konsumen hoax dengan yang tidak mau kena hoax. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدَ. Orang-orang yang sudah membaca Quran sebelum baca WA tidak gampang dipecah belah dan tidak gampang menelan fitnah. Kenapa? Setelah ayat Quran diturunkan, ada malaikat yang mengawal informasi wahyu itu dan tidak mungkin terdistorsikan. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ, kata jin dalam pengakuan setelah beriman kepada Quran, barang siapa ada yang mencoba mencuri-curi dengar informasi langit yang diturunkan oleh Jibril berupa Quran kepada Nabi Muhammad SAW, akan berhadapan dengan panah-panah api yang panas dan banyak menyerang. Dan itu yang terjadi jika orang-orang Mataram membaca Quran dulu sebelum membaca. Informasinya akan jernih, dia bisa membedakan mana framing-framing hoax, mana pemecah belah, dan bagaimana cara menyikapinya. Siap sholat subuh berjamaah? Siap. Kalau gak siap, menjadi lelaki mujahidah. Itu mujahid LGBT. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi alhamdulillah, orang Yahudi melihat di depan matanya sendiri. Saudara-saudara, di Baitul Maqdis sana, jumlah orang mungkin tinggal sekitar 15 ribu orang. Dengan sekian juta orang-orang Yahudi dengan semua persenjataan lengkapnya. Apa beda pendekatan orang-orang Yahudi terhadap Muslim di Gaza dengan Muslim di Baitul Maqdis? Di Gaza, mereka berani menumpahkan darah. Terus serangan udara, karena mereka kapok serangan darah. Gak berani lagi orang-orang Yahudi itu masuk dengan serangan darah. Karena tank-tank terbaik buatan Israel tahun 2012 yang sudah dipesan oleh India dan China untuk diborong, diuji coba serangan darah ke Gaza, habis. Tinggal rongsokan. Akhirnya cancel itu kontrak. Rugi besar. Makanya perang 2000 setelah 2012, sebelumnya 2008 itu dia pakai benteng udara kan, serangan udara terus itu Yahudi. Tapi yang pasti di Gaza mereka berani menumpahkan darah, tapi tidak berani menumpahkan darah manusia di Baitul Maqdis. Walaupun jumlah muslimin cuma 15 ribu di sana atau maksimal 25 ribu, kalau ada darah tertumpah, semua yang punya darah di situ akan dikorbankan demi Baitul Maqdis. Padahal untuk hidup di Baitul Maqdis, mereka berani bertahan di sana karena mereka merasa diamanahi oleh orang-orang Yogyakarta juga. Sebab Baitul Maqdis bukan milik mereka, tapi milik kita semua, betul? Jadi mereka bertahan di sana karena menjaga amanat Anda. Anda tahu, sekali makan orang di Baitul Maqdis ini kalau menyumbang makan, sekali makan sehari buat mereka minimal $13, $10. $10 berarti berapa rupiah? 135 ribu lah kira-kira rupiah. sekali makan. Bagaimana mereka menjaga Masjidil Aqsa agar tidak dirampok seperti yang terjadi di Hebron, di Masjid Ibrahim Al-Khalil yang separuhnya sudah dibagi dengan bagian Makani dan Zamani, pembagian teritorial dan pembagian waktu yang sepenuhnya awalnya tepi barat itu dalam perjanjian milik umat Islam, termasuk Hebron atau Masjid Ibrahim, sekarang separuhnya kalau kita berdoa di situ di samping dia. Dan kita awalnya dulu saya masih merasakan hanya dibatasi dengan sebuah tabir kayu. Di sini kita berdoa di makam Ibrahim, di situ dia mendapat damprat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dilakukan di Masjidil Aqsa. Sehingga umat Islam perlu menjadi murabit dan murabitah. Murabitun dan murabitah. Harus ada yang jaga standby mentakmir masjid di situ. Saudara-saudara, dari mana mereka bisa makan? Lapak-lapak dagang mereka itu lebih tinggi harganya daripada penghasilan mereka. Banyak toko-toko mereka yang tutup dan dipersempit ruang kerja mereka untuk bisa mendapatkan akses ekonomi. Bahkan izin untuk mendirikan TPA minimal 4 miliar rupiah. Berikut tempat. Ada satu LSM yang kami kerjasama. Dan untuk mengangkut umat Islam agar tetap bisa sholat di Masjidil Aqsa, LSM ini perlu bekerja sama agar beli bus, biayai bensinnya, gaji sopirnya, supaya ada umat Islam yang terus terevakuasi sholat di Masjidil Aqsa. Dan itu biayanya besar. Sudah pernah berinfak untuk Aqsa? Seberapa dari harta? Kalau Anda tinggal di sana, mungkin Anda akan ikut fatwa orang penakut. Berhijrahlah. Tapi itu bukan fatwa Albani. Albani tidak pernah begitu. Kalaupun ada kata-kata tentang hijrah, maksudnya jangan di tempat yang sama, tetap di wilayah Palestina, dan kamu tegakkan agama Allah dari situ. Siap bela Aqsa? Siap. Siap bela Baitul Maqdis? Siap. Sampai kapan? Sampai merdeka. Dan ini bukan masalah politik regional. Ini masalah tauhid. Ini masalah agama. Saudara-saudara, maksud saya, kita bercerita tentang Palestina dengan semua rasa kemanusiaan kita yang adil dan beradab ini. Tujuannya lagi agar isu Palestina itu menjadi pemersatu kita semua, karena yang menjadi tanggung jawab, yang bertanggung jawab terhadap masalah Baitul Maqdis adalah juga orang-orang Nasrani. Jadi ini menjadi momentum penting bagi umat Islam dari sisi kebinekaan, mengajak semua saudaranya, bahkan yang Hindu dan Buddha pun bisa kita ajak untuk membela Baitul Maqdis dari penindasan, dari kezaliman siapa namanya itu, saya lupa itu, presiden Amerika itu, jangan disebut, ini terlalu mulia masjid ini. Siapa? Donald Bebe. Kalau masalah Trayem atau siapa namanya, Trayem merek BH kali ini. Baik, saudara-saudara, alhamdulillah ini hari Jumat, hari yang berbahagia, dan saya yakin belum makan siang semua. Belum? Saya juga. Terus? Cukup. Gimana Bu, terus? Terus. Yang saya tanya ibu-ibu. Ibu, terus? Terus Bu? Anda puas, saya lemas. Ibu-ibu maunya terus. Baik. Kedepan kita harus bagaimana Ustaz? Setelah kita cerdas siapa musuh kita dan bagaimana senjata kita belakangan ini, ya selain tadi soal keilmuan yang Prof tadi sampaikan di masjid, nah ciri khas Muhammadiyah dalam gerakannya, ya saya pakai shawl Palestina dulu, karena kalau saya pakai tadi kokam ketutup, jadi kokam udah banyak, jadi sekarang Palestina. Begini, alhamdulillah saya keliling Indonesia undangan PCM PDM PW Muhammadiyah menurut saya, yang saya lihat dengan kacamata sempit saya, Muhammadiyah lah ormas yang sangat rapi pasca 212 ini yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, Bapak. Dan yang paling progresif memanfaatkan situasi kekompakan umat, terutama belakangan bergerak di bidang ekonominya, Muhammadiyah sangat progresif. Selain itu tentu lembaga pendidikan dan kesehatannya, sebab satu negeri tidak akan mungkin kuat penduduknya kalau kurang pendidikan, kalau tubuhnya juga tidak. Di sini peran kuat Muhammadiyah. Untuk itu, apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah sekarang mulai merambah ke wilayah ekonomi. Dan politik yang dibawa oleh Muhammadiyah, yang belakangan dibawa oleh Ketua Umum Profesor Haidar Nasir, betul-betul politik peradaban yang sangat santun dan berkemajuan. Dan kita akan pertahankan konsep Islam berkemajuan Muhammadiyah akan menjadi model kebangkitan peradaban Islam dunia dari Indonesia. Cerdas, damai, tidak materialistik, tidak liberal, tidak sekuler, tapi tetap wasatan, pertengahan, sabar, dan secara substantif membangun bangsa ini dan membawa pemuda-pemudanya menjadi sebuah kekuatan, bukan hanya fisik, menjadi sebuah kekuatan moral untuk bangkitnya dengan Islam kemajuan, Islam berkemajuan, sebuah peradaban baru. Dan percayalah, dunia menanti kebangkitan Islam di Indonesia ini, sebab ini akan menjadi bangkitnya kekuatan baru di muka bumi. Ketika 1924 khilafah Islamia runtuh di Ottoman, menjabarlah Islam di Nusantara. Ya, pada tahun 1924 ketika khilafah Islamia itu runtuh di Ottoman, menjabarlah Islam di Nusantara. Kalau ngomong khilafah Islamia, boleh gak di Jogja? Masih boleh ya? Udah gak apa-apa kalau gitu. Rajanya pun khalifah. Khalifatullah. Sayyidin Panotogomo. Atau komplit dah, Sayyidin Panotogomo. Masih ada lagi ya benderanya kan? Masih. Peninggalan khilafah Islamia. Cabang Ottoman ada di sini. Gitu ya? Dulunya. Artinya enggak usah terlalu parno juga bicara khilafah gitu. Tapi yang ingin saya katakan begini. Bukan cuma benderanya, bukan cuma simbol dan namanya, tetapi semangatnya. Ketika Islam runtuh di Turki 1924 dan sunnatullah, Allah akan selalu mendatangkan umatnya yang baru, kaumnya yang baru, menginjak di Yudina. Di penghujung satu abad, Allah pasti akan kirim satu kelompok atau satu kaum yang akan memperbaharui agamanya. Jadi kalau 1924, 100 tahun lagi tahun berapa? 2024. Berapa tahun lagi? Insya Allah tidak akan lama lagi yang akan meneruskan perjuangan Islam di dunia ini adalah kita semua dari Mataram untuk dunia. Maka siap-siap dari sekarang. Ya, ibu-ibu, tadi kan saya tanya ibu-ibu. Siap-siap membangun generasi akhir zaman. Seperti digambarkan di dalam surat Al-Isra. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Ketika datang janji kami yang pertama setelah kamu menyombongkan diri di muka bumi, akan aku kirimkan kepada kamu generasi hambaku. Generasi hamba kami, ibadan lana, yang totalitas hidupnya hanya untuk agama Allah, untuk memegang teguh kepada janji Allah, mati dan hidupnya untuk Allah, tidak takut pada senjata, karena kematian bagi dia adalah perjumpaan dengan sang kekasih. Maka akan datang kaum seperti ini yang punya kekuatan yang kuat, dan mereka orang-orang yang tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam perjuangan, yang akan mengejar kamu sampai kampung kamu, sekalipun kamu lari ke gang-gang rumah kamu, dia akan mengejar kamu, wahai Yahudi. Fajasu khilalat diyar wa kana wa'dan maf'ula. Janjiku ini, kata Allah, pasti terjadi. Siap melahirkan generasi seperti ini? Siap. Baca Quran dulu tiap hari. Siapa yang masih konsisten satu juz setiap hari? Angkat tangan. Boleh angkat tangan. Bukan riak. Yang masih satu juz satu hari. Kalau satu juz saja nggak bisa, gimana? Ada alumni mahasiswa Madinah. Setiap dia pulang kampung dari airport menuju rumahnya kira-kira 4 jam perjalanan, selalu minta dijemput pakai motor. Nah, ini buat pengendara motor. Kenapa? Padahal orang tuanya punya mobil banyak, tapi minta dijemput pakai supaya sendirian. Terus supaya pakai helm dan bisa bersuara sendirian dan menikmati suaranya sendirian. Untuk apa? Oh, rupanya setiap pulang dari airport sampai rumahnya itu bisa murojaah 4 jam selama 25 juz. Dan terbiasa menghatamkan Quran hanya dengan 6 juz saja. Sama dong dengan yang di sini semua, insyaallah. Ngomong-ngomong, kalau lagi pakai helm nih sendirian naik motor, apa sih yang didengarkan biasanya? Kalau ini menjadi generasi ibadah lana, ulibasin syarimin, fajasu khilalat diyar, kejar Zionis itu. Mereka pulang ke rumahnya, kejar sampai pintu rumah paling depan. Kalau dia loncat dari pintu belakang, kejar sampai pintu belakang. Kalau dia loncat dari jendela, kejar lewat jendelanya. Dan itu bisa terjadi kalau generasi ini sudah terbangun dengan generasi Rabbani dan generasi Qurani. Siap? Siap. Siap apa? Ya, minimal baca Quran berapa? Harus pegang janji sama Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya juga harus tiap hari. Bangun generasi seperti ini, lembaga-lembaga pendidikan. Hakikat ilmu adalah khasyiatullah. Hakikatnya anak yang sudah dapat ilmu itu kalau semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mencari ilmu yang paling hebat adalah ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ajarkan kepadamu anak, kepada anakmu bertakwa, karena kalau dia sudah bertakwa, akan Allah ajarkan ilmunya kepada dia. Dan generasi seperti ini yang akan membangkitkan peradaban baru. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Tapi ada fase di mana umat Islam kalah lagi, kemudian Yahudi merajalela lagi, dan Allah berkehendak. Mereka berikan kepada Allah, berikan kepada mereka tentara, Allah berikan kepada mereka harta yang banyak sampai mereka lupa diri dan sampai pada puncak kesombongannya seperti hari ini. Dan Allah akan datangkan fa idza jaa wa'dul akhirah, kalau mereka begitu lagi, Allah akan datangkan generasi baru liyasuru wujuhakum wa litabbiru ma lam tabbira. Akan ada generasi baru yang akan membuat wajah Donald, siapa tadi namanya? Wajah Donald bebek menjadi muram seperti bebek. Anda tahu kenapa babi jalannya pelan? Karena malu jadi anak babi. Anda tahu kenapa bebek jalannya megol-megol kayak kesal gitu? Karena berjalan di belakang babi, kira-kira. Para keturunan keradan babi ini kita akan buat muram dengan generasi baru. Lihat suruh hukum akan nyahok wajahnya Netanyahu itu. Kalau ibu-ibu dan semua generasi muda di sini lahir dengan Islam yang berkemajuan, dengan Islam yang berperadaban, dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam, dan insya Allah Indonesia akan menjadi yang terdepan. Potensinya sudah ada. Indonesia pernah bisa bikin pesawat? Kalau pesawat aja bisa, apalagi mobil. Di mana errornya kira-kira? Enggak usah diceritakan. Yang penting kita menatap ke depan. Siap? Siap. Siap bangun Indonesia? Siap. Dengan ilmu atau dengan bakar-bakar? Ilmu. Dengan adab atau dengan marah-marah? Siap. Dengan persatuan atau perpecahan? Persatuan. Takbir. Allah. Udah, selesai sudah. Kita bangun Indonesia ke depan. Sambil ya, dengar apa kata ulama. Setuju? Setuju. Makanya saya katakan kepada Kokam, hati-hati dengan bahasa-bahasa politik, jangan mau dipecah belah. Dan alhamdulillah, pengurus Muhammadiyah, saya tidak katakan 100%, tapi saya menyaksikan langsung, insya Allah, seluruh pengurus Muhammadiyah dari pusat sampai ke cabang belum dan tidak akan tergadaikan dengan dunia, insya Allah. Dan itu yang membuat sampai hari ini lembaga Muhammadiyah masih diberkahi oleh Allah Subhanahu. Tentu yang lain juga maksudnya, tapi karena sedang berada di sini dan saya orang Muhammadiyah, bukan promosi, tapi memang begitulah apa adanya. Dan ini memotivasi kita semua untuk terus dan terus meningkatkan kualitas diri kita dengan cara-cara kita yang cerdas. Dan sekarang kita mendapatkan tugas juga sebagai bangsa yang besar, yang diharapkan adalah bagaimana membebaskan Baitul Maqdis. Dan itu akan kita jadikan sebagai isu bersama yang mempersatukan kita semua, bahkan seluruh dunia Islam, insya Allah. Dan jangan terpancing untuk menjelek-jelekan dunia Islam yang lain. Setuju? Ini lagi ada proksi lagi. Ya, tidak. Negara-negara yang sedang dituduh ini tidak seburuk yang Anda duga. Bahkan saya tanya langsung ke Gaza, tentang Saudi Arabia, tentang Qatar, tentang Emirates, tidak seperti yang mereka gambarkan. Memang sedang ada yang main di media, mereka hendak mengadu domba negara-negara UKI ini. Jadi kalau tidak terlalu paham masalah politik dunia Islam, jangan ikut mereka yang mencela-cela dunia Islam yang sebetulnya sangat berjasa itu. Jadi berhati-hatilah dengan media ini. Tidak semua informasi yang sampai ke Anda dari berita-berita internasional itu benar adanya. Maka sebagai penutup, semua informasi fatabayyanu, dan senantiasalah untuk positive thinking sesama saudara. Dan kalau persatuan kita ingin terjaga, pesan saya, jangan tidur sebelum membaca doa Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Malu berdoa untuk diri sendiri sebelum mendoakan mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Malu mendoakan keluarga sendiri sebelum mendoakan muslimin dan muslimat, mukminin dan menjadi hak seorang muslim didoakan oleh saudaranya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka. Menjadi hak seorang muslim itu kita doakan terus menerus. Dan jangan terlalu gampang menuduh muslim munafik, jangan terlalu gampang menuduh muslim kafir. Hati-hati. Adalah hak muslim untuk dijaga kehormatannya. Adalah hak sesama muslim untuk tidak kita aniaya. Adalah hak sesama muslim untuk tidak boleh kita khianati. Adalah hak seorang muslim untuk tidak boleh kita serahkan kepada musuh. Ini rupanya hukuk wal wajibat. Mesti kita pelajari lagi hak-hak dan kewajiban kita kepada sesama muslim dan sesama bangsa Indonesia. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lupa lihat, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Fadli Al-Masir. Sebenarnya kita masih ingin untuk terus ya. Hadirin